Sepanjang malam aku berpikir, benarkah keputusan untuk melepas dan membiarkan semua ini terjadi. Aku tak bisa mengerti semua, tapi aku belajar cinta itu membebaskan. Bila benar-benar kau mencintai, lepaskan dia, relakan dia pergi. Berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Bila ternyata badai mengusik, menggoyah ketenangan, mau bertahan atau menyerah, itu semua pilihan. Aku tak bisa menangkan semua, tapi aku belajar cinta itu merelakan. Bila benar-benar kau mencintai, lepaskan dia, relakan dia pergi. Berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Lepaskan dia, relakan dia pergi. Berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang. Lepaskan dia, relakan dia pergi. Berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Ya, yeah. Ini lagu ini anti bucin sebenarnya.